Seperti pada waktu rukuk, grup, ya, atau kamu membaca Al-Quran Al-Karim di tempat-tempat yang kotor, ya, menurut pendapat sebagian dari para ulama, seperti dalam WC dan misalnya, sebaiknya tidak dilakukan. Adapun secara umum boleh di mana saja, kapan saja. وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة عن مشايخه على قول أن رجل ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة دري قرونه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر bahwa mereka membenci membaca Al-Quran setelah salat asar. وقالوا dan mereka mengatakan huwa dirasatul yahud bahwa setelah asar itu adalah pelajarannya waktu belajarnya orang Yahudi, sehingga dinukilkan dari guru-gurunya Mu'adz bin Rifa'ah bahwa mereka membenci membaca Al-Quran dari surat-surat Al-Quran. Kata Imam Nawawi, "Taghayyuru maqbulin," pendapat ini tidak diterima. Wala aqlalahu, dan tidak ada akalnya. Wa yuqtaru min al-ayyam al-jum'ah wal-itsnain wal-khamis wa yawm al-arafah. Dan yang terpilih dari hari-hari barang siapa yang membaca atau memperbanyak baca Al-Qur'an Karim adalah pada hari Jumat, ya, pada hari Senin, pada hari Kamis, karena hari-hari Senin dan Kamis ini adalah hari-hari yang diangkat amalan sholat. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingkari berpuasa pada Senin Kamis, karena pada hari yang tersebut diangkatnya amalan-amalan sholat. Hingga Fisnam berpuasa pada hari diangkatnya amalan tersebut. Wayaumi Arafah, dan juga pada hari Arafah. Hari Arafah. Ya. Kapan itu hari Arafah? Tanggal berapa? Kapan itu hari Arafah? Daud. Kapan ya Ki? Endah. Man masmuk. Kapan hari Arafah? Bilang dulu saja. Rasulullah. Hari ketika orang muslimin wuku di Arafah yang sudah menunaikan ibadah haji. Baik. Wa min al-ashar, dan di antara yang 10 ya, per 10 hari. Yang mana yang afdal? Al-ashrul akhir min Ramadan. 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir ini dianjurkan memperbanyak baca Al-Qur'an. Wal-ashrul awwal min Dzulhijjah, dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai Idul Adha. Maka 10 hari ini 10 hari yang dianjurkan orang muslim memperbanyak amalan sholat, ya, sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Al-Imam Bukhari dari hadis Ibn Abbas, mal amal fi ayamin afdal minhu fi ashri Dzulhijjah wala jihad fi sabilillah. Tidaklah ada hari-hari yang seseorang beramal pada hari-hari itu yang paling afdal, yang paling utama, yang paling mulia dari 10 Dzulhijjah. Bahkan beliau ditanya, tidak bisa menyaingi, apakah dia bisa bila tidak menyainginya? Kata Rasulullah, iya, wal jihad bisa bilinya. Ya. Walau jihad jalan Allah tidak bisa menyainginya. sedikit pun. Jadi Allah di luarnya yang meninggal, dia Allah SWT. Ini menunjukkan mulia memperbanyak amal sholat 10 awal dari bulan Dzulhijjah. Wa min asyhuri Ramadhan, dan di antara bulan-bulan yang paling afdal adalah bulan Ramadhan. Nah, ini penjelasan tentang waktu-waktu yang dianjurkan memperbanyak amal sholat, khususnya membaca Al-Qur'an. Fathul Qasar yang berikutnya, Ida urtija alil qari walam yadrima ba'dal mawdi'il ladin taha ilayhi fasa'al anhu ghaira. Apabila seorang yang membaca Al-Qur'an ini tertegun, maksudnya tertegun ya, dia sedang baca Al-Qur'an kemudian terhenti karena suatu mungkin ada suatu kejadian ya, sehingga buat dia tertima. Nah, dia ingin melanjutkan, lupa. Wah, tadi yang sampai ayat mana ya? Sampai ayat yang mana tadi? Nah, dan dia tidak mengetahui tempat yang mana dia berhenti ya, dari bacaannya. Maka dia ingin bertanya kepada orang lain. Mungkin ada orang lain yang mendengarkan bacaan dia, tiba-tiba terhenti. Nah, maka dia ingin membaca. Nah, gimana cara apa dia ingin bertanya kepada yang lain? Gimana cara bertanya kepada yang lain itu? Nah, fayan bagi ayat ajar, maka hendaklah dia berada. Ya, bima jalan nanti dan Mas'ud wa Ibrahim an-Nafa'i wa Bashir ibn Abi Mas'ud radhiyallahu anhum qalu. Berdasarkan ayat datang dari Ibn Mas'ud, Ibrahim an-Nafi, Bashir bin Abi Mas'ud radhiyallahu anhum mengatakan, "Idza sa'ala ahadukum akhahu an ayatin, apabila salah seorang kalian hendak bertanya kepada saudara tentang sebuah ayat, falyaqra ma qablah, maka hendaklah dia membaca sebelumnya." Ya. Summa yaqut, kemudian dia diam. Nah. Wa la yaqul, dan jangan dia mengatakan kaifa kadza wa kadza. Gimana ini dan itu? Gimana ayat ini? Gimana ayat itu? Fa innahu yaltabisu alaihi. Sebab yang demikian ini bisa ya, tercampur olehnya apalan Al-Qur'an tersebut. Jadi maksud beliau, kalau seorang sedang membaca Al-Qur'an Karim, mungkin terjadi sesuatu ya, akhirnya terhenti. Karena yang namanya hafalan kadang-kadang terlupakan ya. Walaupun seorang sudah menghafal ya, walaupun dia sudah menghafal dengan baik, sudah berulang-ulang kali dia membaca ayat itu dan menghafal. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang lupa. Jangankan kita ya, Rasulullah SAW. Nah, pada saat dia tertegun ya, mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia terhenti, dia tidak bisa melanjutkan bacaannya. Tapi ada temannya di situ yang mendengarkan itu. Maka kalau dia ingin bertanya, jangan dia mengatakan ya, gimana sih ayat ini? Jangan. Nah, kata beliau itu bukan adab. Yang adab itu ya, dia membaca ya. Dia baca ayat sebelumnya. Dia membaca ayat sebelumnya. Nah, misalnya dia misalnya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tujadilu ahlal kitab." Dia enggak tahu apa yang setelahnya itu. Ya. Illa billati ya'lam. Dia enggak tahu. "Wa la tujadilu ahlal kitab." Maka jangan dia bertanya kepada temannya, apa sih setelah ayat "Wa la tujadilu ahlal kitab" itu? Jangan. Nah, kata beliau bukan adab. Yang adab kita mengatakan, kita ulang lagi, "Wa la tujadilu ahlal kitab." "Wa la tujadilu ahlal kitab." Ya. Sampai mungkin temannya yang tahu apa aja setelahnya, dia akan beritahu. Ya, dia akan memberitahu. Illa billati yasa. Dia lanjutkan. Nah, yaftahu alaih. Sebab kalau kita ulang-ulang, dia tidak melanjutkan, yang menunjukkan dia juga enggak hafal gitu. Nah, menunjukkan bahwa dia tidak hafal. Nah, apalagi dalam sholat. Wala tujadil ahlul kitabi. Enggak bisa lah. Apa ya setelahnya? Jangan. Nah, ya. Batalat sholat, batal sholatnya, karena ngomong. Nah, diulang-ulang, dibaca ya teman-teman. Wala tujadil ahlul kitab. Sampai ada yang membenarkan. Nah, ini hanya ada ya. Di riwayat ada sebagian dari para sahabat radhiyallahu ta'ala. Nah, fadlun fadlun yang berikutnya. Idza ra'a yastadilla bi ayatin falahu an yaqula qala Allahu ta'ala jada. Walahu an yaqula Allahu ta'ala yaqulu kada. Nah, apabila dia hendak berdalil dengan sebuah ayat, maka boleh bagi dia mengatakan qala Allahu ta'ala dengan bentuk fi'il madhi, qala, qala Allah. Dan dia juga boleh mengatakan yaqulullahu ta'ala dengan bentuk fi'il mudhari. Boleh, dua-duanya boleh. Ya. Misalnya kita mengatakan qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-'azim, boleh. Atau kita mengatakan yaqulullahu ta'ala fil Qur'an al-'azim, juga boleh. Dua-duanya boleh. Wa la karahata fi syai' min hadha. Tidak dimakruhkan sedikit pun ya tentang hal ini. Adalah sahihul muqtadi yang alaihi amalus salaf wal khalaf. Inilah yang terpilih, yang sahih, yang menjadi amalannya salaf dan khalaf. Wa huwa Abu Dawud al-Mutawwil bin Abdullah bin Syikhir al-Tabi'i al-Mashhur qala. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mutawwil bin Abdullah bin Syikhir seorang tabi'i yang masyhur qala. لا تقولوا إن الله تعالى يقول ولكن قولوا إن الله تعالى قال. Ya, kata Mutarrif bin Abdillah, jangan kalian mengatakan إن الله تعالى يقول. Yani kita tidak boleh mengatakan yaqulullah ta'ala dengan bentuk fi'il mudhari' yaqulu. Tapi hendaklah kalian mengatakan إن الله تعالى قال dengan bentuk fi'il madhi. Ya. Hendaklah kita mengatakan qala Allah ta'ala. Nah, namun kata Imam Nawawi rahimahullah membantah pendapat yang Mutarrif, wa hadha alladhi ankarahu Mutarrif rahimahullah khilaf ma ja'a bihi al-Qur'an wa sunnah. Apa yang diingkari oleh Mutarrif bin Abdullah rahimahullah ini menyelisihi apa yang datang dalam Al-Qur'an Karim dan Sunnah. Wa qala sahabatu wa man ba'dahu radhiyallahu anhu, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat dan setelah mereka radhiyallahu anhu. Faqad qala Allah ta'ala sunu Allah ta'ala telah berfirman wallahu yaqulu al-haqq, ya, menunjukkan bolehnya bentuk fi'il mudhari' yaqul wallahu yaqulu al-haqq wa huwa yahdi as-sabil. Allah itu ya menyatakan, mengatakan kebenaran dan Allah memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Menunjukkan bahwa seorang mengatakan yaqulullah. Wa fi sahih Muslim an Abi Dawud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim dari Abu Dawud radhiyallahu ta'ala berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwa Rasulullah mengatakan yaqulu, tidak mengatakan qala. Allah Taala berfirman, ya man ja'a bil hasanah falahu ajrun hasanah. Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kebaikan semisalnya. Ayat dalam surah Al-An'am ayat 106. Wa fi sahih Bukhari wa Muslim, lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Dan dalam sahih Bukhari dalam tafsir dalam firman Allah, lantanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidaklah mendapatkan kebaikan dan ketakwaan sampai kalian menginfakkan dari apa-apa yang kalian senangi dan sukai. Allah juga berfirman, ya ayyuhar rasul, balligh wa rasul sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepada. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, wallahu ta'ala yaqul, Allah juga yaqul, berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui apa yang di langit dan di bumi perkara baik kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dhahiru hadha fi kalam as-salaf wal khalaf aktsaru min an tuhsar. Dan yang semisal ini dari ucapannya para ulama salaf dan khalaf banyak, ya, sangat banyak dari sekedar dibatasi. Wallahu a'lam. Hasil menunjukkan bolehnya. Ya, seorang mengatakan qala Allahu ta'ala atau mengatakan ya Allah ta'ala, kedua-duanya boleh dan tidak dimakruhkan sama sekali. Apa yang disebutkan oleh Mutarrif bin Abdillah rahimahullah ta'ala bertentangan dengan nas Al-Qur'an Karim, hadis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perbuatan para ulama salaf. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak sampai di sini, akhwat. Wow.